Apa hukumnya orang mengucapkan selamat hari ibu? Apa itu ada dalam agama Islam? Dalam Islam itu hari raya cuma tiga. Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat. Ya, selain daripada itu tidak ada hari raya. Hari Jumat saja tidak dikatakan selamat hari raya Jumat. Itu enggak ada di kalangan umat. Jelas ya? Terus ini hari ibu. Ya, jadi dia ingat ibunya satu kali setahun saja. Ya, repot nih orang-orang. Jelas ya? Nah ini adalah hal yang tidak benar. Ya, ini ikut dari kebudayaan. Ya, orang-orang kafir, mereka bikin dari kebiasaan-kebiasaan, dari hari raya-hari raya, akhirnya ikut-ikutan semuanya di dalam hal tersebut. Dalam syariat Islam itu berbakti kepada orang tua, itu di semua keadaan. Ketika orang tua masih hidup maupun telah meninggal. Ya.